Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Melanjutkan pembahasan kita tentang Islam Nusantara. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa para pengusung gerakan Islam Nusantara menanamkan semangat anti-Arab, dan ini sangat berbahaya terhadap agama kita. Di antara hal yang sering pula diungkapkan oleh salah satu tokoh dan beberapa tokoh bahkan gerakan Islam Nusantara ini, bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang bisa melanggengkan budaya. Di antara ungkapan-ungkapan yang disebutkan sebagaimana beberapa nukilan yang diucapkan oleh siapa? Said Agil Siraj. Disebutkan dalam salah satu makalah, walhasil agama memang perlu menyatu dengan budaya. Langgengnya agama karena menyatu dengan budaya. Dikatakan pula olehnya, dengan cara pendekatan budaya, yakni kata dia, Islam Nusantara merujuk kepada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara yang disebutnya dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras. Ya. Dan beberapa ungkapan yang lain juga, kata dia, Islam Nusantara ini didakwahkan untuk merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya, dan seterusnya. Kata-kata yang senada diucapkan pula oleh yang lain. Kalau begitu, di antara hal yang dijadikan sebagai salah satu prinsip gerakan ini adalah melestarikan budaya nenek moyang. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga mereka sering menyebut bagaimana mengislamikan budaya-budaya tersebut, islamisasi budaya-budaya tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Islam datang dengan prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar-menawar. Semua umat yang mestinya mengikuti Islam, bukan Islam yang mengikuti berbagai macam umat yang beraneka ragam. Sehingga seruan untuk senantiasa menghidupkan budaya, menjaga budaya bangsa, dan seterusnya, kita pun bertanya sejauh mana menghidupkan budaya tersebut, seperti apa dan bagaimana budayanya apa. Nah, semuanya harus kita jadikan sebagai bahan kajian untuk kita teliti kesesuaiannya dengan Islam. Kalau suatu budaya sesuai dengan Islam, maka tidak bertentangan dengannya, sejalan dengannya, dan karena itu bisa dipertahankan. Sebagai contoh misalnya, anggap di masyarakat Arab dulu, misalnya budaya menghormati tamu. Kalau kita membaca kisah-kisah di masyarakat Arab sana, tidak jarang kita dapati budaya yang mulia, yaitu memuliakan tamu. Hal yang sangat luar biasa di kalangan mereka, yang namanya menjamu tamu. Sampai dikisahkan seorang yang sangat dermawan rela menyembelih kuda kesayangannya, karena ketika itu tidak ada sembelihan yang lain, demi menjamu tamu. Nah, ini kisah-kisah di kalangan orang-orang Arab. Nah, ketika menjamu tamu itu suatu hal yang baik, tidak bertentangan dengan Islam, bahkan Islam juga menganjurkannya, maka tidak diberangus oleh Islam, bahkan didukung oleh Islam dan ditetapkan sebagai syariat Islam. Hanya saja Islam tentu justru menambahi dengan bimbingan-bimbingan, membatasi dengan batasan-batasan, tidak boleh menjamu tamu dengan sesuatu yang haram. Nah, ini contoh ya. Begitu pula misalnya di masyarakat kita, ada budaya dan tradisi masyarakat kita yang baik, misalnya apa? Gotong royong, bantu-membantu ya. Ini tradisi masyarakat kita yang baik. Ada orang memerlukan bantuan untuk membangun rumah, ayo kita guyub sama-sama bantu bangun fondasinya misalnya. Hal yang baik, tidak bertentangan dengan Islam, maka dianjurkan oleh Islam dengan beberapa dalil yang umum, misalnya wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak bantu membantu pada perbuatan dosa dan melampaui batas. Begitu pula dalil-dalil yang lain yang dianjurkan untuk saling membantu orang yang kesulitan. Dalil yang banyak. Jadi tradisi gotong royong, budaya gotong royong secara umum bagus dan dipertahankan. Tapi kalau ada suatu budaya dan tradisi masyarakat yang ternyata bertentangan dengan Islam, maka harus ditentang. Semuanya tunduk kepada Islam, yang Arab maupun yang non-Arab. Dulu di masyarakat Arab ada tradisi-tradisi kesyirikan, ya, mau menyembelih yang bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Mereka melakukan itu. Mereka melakukan penyembelihan-penyembelihan untuk berhala, dan itu menjadi adat kebiasaan mereka. Nah, maka Islam datang, apakah mengatakan ini budaya bangsa Arab tetap dipertahankan? Tidak. Yang seperti ini ditentang. Sebelumnya kita telah baca ada tradisi balas dendam seperti yang kita sebutkan tadi, utang darah, utang nyawa, terus turun-temurun gak selesai-selesai permusuhan antara kabilah. Ini gak benar, ditentang oleh Islam, diarahkan kepada hukum yang benar, hukum qisas. Begitu pula tradisi adat kebiasaan apa, riba. Biasa orang Arab melakukan riba seperti itu. Karena ini enggak sesuai dengan Islam, ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini kebiasaan orang Arab, bahkan kebiasaan siapa? Keluarga sendiri Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula budaya bangsa kita yang ada di negeri kita. Ketika kita dapati ada budaya persembahan, ya, sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain, budaya-budaya bangsa kita yang ternyata secara kenyataannya dinilai oleh Islam sebagai pelanggaran terhadap Islam, pelanggaran terhadap hak-hak Allah Azza wa Jal, mengandung unsur-unsur kesyirikan, maka kita pun harus menolaknya. Tidak boleh beralasan ini budaya bangsa kita, warisan leluhur kita, harus kita uri-uri, harus kita pelihara. Ini tidak benar, ya. Jadi apa yang diserukan oleh orang-orang gerakan Islam liberal, liberal yang tadi dikatakan ingin mempertahankan budaya-budaya ini, pada kenyataannya banyak akhirnya menghidupkan budaya-budaya kesyirikan, mempertahankan budaya-budaya kesyirikan. Kalau mau mengislamkan sekarang, bagaimana mau diislamkan budaya-budaya yang seperti itu? Ya, tidak bisa. Kalaupun dihilangkan kesyirikan-kesyirikannya, nanti mungkin sisa bid'ah-bid'ahnya, ya kan? Dan Islam anti syirik dan anti bid'ah. Oleh karena itu, ya, apa yang diserukan oleh orang-orang Islam Nusantara ini secara umum tidak sesuai dengan ajaran Islam. Harus ada perincian, harus ada kajian yang mendalam tentang budaya-budaya tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Berikutnya, di antara yang juga cukup berbahaya dari apa yang diserukan oleh sebagian tokoh-tokoh gerakan Islam Nusantara ini, bahwa mereka tidak memaksakan kebenaran yang tunggal. Dikatakan oleh salah satu penulis, penulis ini salah satu tokoh dalam sebuah organisasi, yaitu Ikatan Sarjana, ya, ISNU. Nah, dia sebagai salah satu tokoh gerakan Islam Nusantara ini. Dia mengatakan, sikap demikian sejatinya juga dipelajari oleh pesantren dan ulama-ulama Aswaja yang tak memaksakan kebenaran tunggal, sebab dalam setiap kebenaran terdapat kemungkinan kesalahan pun sebaliknya. Pesantren merupakan lembaga yang inklusif dan menghargai pendapat-pendapat. Perbedaan pendapat tak lantas ditolak, apalagi dikecam. Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan dinamika pemikiran manusia yang mempunyai perspektif dan kapasitas pemikiran berbeda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan titik tekankan pada kata-kata dia, di mana dia mengatakan, sikap demikian sejatinya juga dipelajari oleh pesantren dari ulama-ulama Aswaja yang tak memaksakan kebenaran tunggal. Apa maksudnya di sini? Tak memaksakan kebenaran tunggal. Apa artinya di sana ada kebenaran yang lain? Atau apa maksudnya? Ini kata-kata yang sangat mengerikan. Kalau itu dimaksudkan, kita tidak boleh meyakini adanya kebenaran yang tunggal. Berarti ada kemungkinan benar pula selain Islam. Ya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini kekufuran kalau sampai dia maksudkan itu. Lebih-lebih dia katakan berikutnya, sebab dalam setiap kebenaran terdapat kemungkinan kesalahan. Sebab dalam setiap kebenaran terdapat kemungkinan kesalahan. Nah, terus berarti termasuk kebenaran Islam ada kemungkinan salah. Nah, apa kita meyakini begitu? Sama sekali tidak. Ya. Kita yakin bahwa kaum muslimin kalau di atas fitrah meyakini bahwa Islamlah satu-satunya yang benar, tidak ada kemungkinan salah. Bagaimana dia seorang yang berposisi di kalangan umatnya mengatakan kata-kata seperti ini, setiap kebenaran terdapat kemungkinan salah. Subhanallah. Bagaimana Allah menyatakan inna dina indallahi al-islam, agama yang di sisi Allah hanya Islam. Ini kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa adh-dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Nah, kalau sampai dikatakan seperti ini bahwa ada kemungkinan salah pula pada kebenaran Islam, ini juga kekafiran. Ini menunjukkan dia beriman dengan iman yang tidak benar. Yang namanya iman itu keyakinan yang kokoh, mantap. Seorang beriman tentang kebenaran Islam artinya kokoh, mantap, gak ada keraguan. Kalau sampai dia katakan ada kemungkinan salah, berarti ragu. Walaupun sekian persen ada keraguan. Dan keraguan terhadap kebenaran Islam ini adalah kekafiran. Ini berbahaya sekali. Ya, entah dia mewakili gerakan Islam Nusantara yang lain atau tidak, tapi dia salah satu pelopor gerakan Islam Nusantara. Dan ini ahibati fillah rahimakumullah, dengan makna yang seperti tadi kita sebutkan, jelas mengandung kekafiran. Makanya tidak jauh kalau dikatakan, ya, ada pemurtadan di balik gerakan ini. Ya, bahkan kita katakan ungkapan itu benar. Kalau seperti ini yang dijajakan, apalagi yang lain yang juga terkandung padanya apa unsur-unsur kekafiran. Ini berbahaya sekali. Coba kalau akhirnya orang meyakini, oh betul juga ya. Kita enggak boleh mengklaim kebenaran kita sepihak bahwa Islamlah yang benar. Yang lain juga mungkin saja benar. Dan kita mungkin juga salah. Sudah. Ya. Berbahaya sekali. Bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi kita baca. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada kebenaran. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kebatilan. Dan yang lebih berbahaya lagi, ternyata sebagian tokoh-tokoh yang mengusung gerakan Islam liberal memang berpemikiran seperti itu, seperti ulil. Ulil ini sudah mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Di kesempatan yang lain ketika dihujat, kamu mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan, saya tidak mengatakan semua agama sama. Yang sama itu adalah Yahudi, Nasrani, Islam. Karena prinsip ketuhanannya sama. Ulil absar. Kekafiran atau tidak orang ngomong seperti itu? Jelas kekafiran. Nah, pluralisme. Meyakini agama-agama tersebut agama yang benar juga. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan lihat tokoh yang lain, Sumanto Al-Qurtubi, dia mengatakan apa? Jika kelak di akhirat pertanyaan di atas diajukan kepada Tuhan, mungkin dia hanya tersenyum simpul. Lihat, bicara tentang Allah Azza wa Jalla semaunya sendiri. Mungkin dia, yakni Allah, hanya tersenyum simpul sambil menunjukkan surganya yang maha luas. Di sana ternyata telah menunggu banyak orang, antara lain Yesus, Muhammad, sahabat Umar, Gandhi, Luther, Abu Nawas, Romo Mangun, Bunda Teresa, Udin, Baharudin Lupa, dan Munir. Na'udzubillah min dzalik. Urusan seperti ini dibikin seperti dagelan. Na'udzubillah, beraninya bicara tentang Allah, beraninya bicara tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah, kesimpulan seperti ini yang dia tuliskan dalam bukunya Lubang Hitam Agama, ya, karena pemikiran-pemikiran pluralisme tadi, pemikiran-pemikiran yang memang dijunjung tinggi oleh para pegiat Islam liberal, dan yakni bagi orang yang masih di atas fitrah Islam pasti akan mengingkari hal-hal tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kembali kepada yang tadi kita sebutkan, ini sangat mengkhawatirkan kalau ternyata Islam Nusantara ini ditunggangi oleh orang-orang yang seperti ini. Jelas mereka akan memasukkan prinsip-prinsip kemurtadan, sehingga ada pemurtadan di balik gerakan ini oleh orang-orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Orang mungkin enggak merasa kalau ada bahaya besar seperti itu. Apalagi kalau orang-orang yang akidahnya tidak kuat, kemudian belajar ilmu umum, kemudian terjerat paham-paham tersebut, ya, yang mengusung orang-orang yang mengerti bahasa Arab, yang berpendidikan di Timur Tengah, atau yang pernah belajar di sekolah Timur Tengah, wah sudah dianggapnya seorang ulama, tapi ternyata menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara hal yang juga ditekankan oleh mereka, orang-orang yang mengusung gerakan Islam Nusantara ini, mereka sering mengungkapkan bahwa mereka melindungi kaum minoritas. Siapa yang dimaksud kaum minoritas ini? Ya, tergantung kemauannya mereka, kepentingan mereka. Sekalipun mereka itu Ahmadiyah dan Syiah. Makanya seperti Ulil tadi, dia mengatakan di antara ciri Islam Nusantara adalah tidak membenci Syiah. Ya. Dia mewakili atau tidak gerakan Islam Nusantara ini, tapi dia sebagai salah satu corongnya. Dia mengatakan seperti itu. Kalau kita tidak membenci Syiah, terus kita ini akidahnya apa? Syiah itu membenci sahabat-sahabat Nabi. Bukan hanya membenci, mengkafirkan. Kita gak boleh membenci orang yang mengkafirkan. Bukan hanya membenci yang dibolehkan, bahkan menghukumi mereka dengan hukum kufur karena keyakinan-keyakinan Syiah yang banyak bertentangan dengan keimanan. Bagaimana kemudian dia katakan di antara ciri Islam Nusantara tidak membenci Syiah? Ikhwan fiddin rahimakumullah, nah, ini perlu kita perhatikan. Ternyata gerakan Syiah itu dibantu oleh banyak orang. Ini di antara para pembantunya orang-orang ini. Begitu pula Sa'id Agil Sirat sama. Dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang membela Syiah. Ya. Ungkapan-ungkapannya untuk menghidupkan perayaan Arba'in, perayaan apa? Memperingati kematian Husain ala mereka, ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini diungkapkan dan didukung oleh Sa'id Agil Siraj. Termasuk Ahmadiyahnya juga seperti itu. Sa'id Agil Siraj juga mengatakan kata-kata yang mendukung mereka. Disebutkan dalam salah satu ungkapannya, ya, Ahmadiyah itu mau dibagaimanakan lagi? Itu kan saudara kita sebangsa setanah air. Ini ukhuwah wathaniyah yang terpenting, tidak melanggar undang-undang. Walaupun dia mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Yang penting mengikuti undang-undang. Dia juga saudara kita sebangsa dan setanah air. Na'udzubillah min dzalik. Menentang Al-Quran, menentang hadis, menyakiti umat Islam, pelecehan terhadap agama, menodai agama, ya. Yang seperti ini jelas bertentangan dengan Islam. Seandainya pun mau dilihat secara undang-undang, ini juga ada di sana penistaan terhadap agama. Ya, penistaan terhadap agama itu juga terjerat undang-undang. Tapi karena kepentingan tertentu dengan alasan minoritas dibela. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Ahlussunnah Salafiyin minoritas, dibela apa enggak? Sama sekali tidak dibela, bahkan dimusuhi, bahkan diperangi, bahkan mau dia berangus. Nah, jadi memang ada kepentingan di balik gerakan ini, ada kepentingan-kepentingan tertentu, entah pribadi atau kelompok, atau bahkan kepentingan asing. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya, mungkin sebagai penutup kajian kita sebelum ke sesi tanya jawab, ada pernyataan salah satu pegiat Islam Nusantara ini yang cukup menarik. Ya, cukup menarik. dia sok menampilkan Islam Nusantara dengan wajah yang indah. Dia katakan pesan yaitu Zainul Milal Bizawi, pesan rahmatan lil alamin menjiwai karakteristik Islam Nusantara. Ya. Sebuah wajah Islam yang moderat, toleran, cinta damai dan menghargai keberagaman. Ya, sebelum kita lanjutkan, sampai pun keberagaman akidah yang seperti itu tetap dihargai. Dan menghargai keberagaman Islam yang merangkul bukan memukul. Islam yang membina bukan menghina. Islam yang memakai hati bukan memaki-maki. Islam yang mengajak taubat bukan menghujat. Dan Islam yang memberi pemahaman bukan memaksakan. Nah, kelihatannya bagus, kata-katanya menarik, ya. Puitis. Tapi betulkah seperti itu Islam Nusantara? Kamu mengatakan begitu, kamu mewakili apa tidak? Mewakili teman-teman kamu Ulil, Said Agil Siraj, ya, dan yang lain-lain, Abdul Muqsid Ghazali dan yang lain-lain. Dia katakan apa? Merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, memakai hati bukan memaki-maki. Betul seperti itu. Sudah dicek lagi, nah, sudah dikoreksi lagi. Coba kita lihat sekarang kata-kata Said Agil Siraj yang sangat terkenal. Apa dia katakan tentang orang yang berjenggot? Nah, intinya apa? Semakin panjang jenggotnya berarti semakin goblok. Kita mengatakan goblok saja sudah berat sebetulnya, kan? Dalam bahasa Jawa ini kasar banget. Tapi dia mengatakan seperti itu. Dia sadari atau tidak, dia telah menggoblok-goblokkan kiainya sendiri. Na'udzubillah, bahkan dia telah mengatakan seperti itu dan mengenai semua para sahabat Nabi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ini Said Agil Siraj. Begitu katanya merangkul, tidak memukul. Katanya membina, tidak menghina. Kok mengatakan begitu? Tidak konsekuen, ya. Omong saja, omong kosong. Begitu pula omongan-omongan Said Agil Siraj yang lain. Na'udzubillah, kata-kata yang sangat provokatif dan penghinaan demi penghinaan. Ya. Mungkin sudah banyak yang mengetahui, karena zaman sekarang ini informasi begitu mudah. Kata-kata yang sangat menyayat hati umat. Contoh yang lain misalnya Ulil. Ya, kata-katanya sangat menyakiti. Dia posting sebuah gambar. Gambar itu di satu sisi ada seorang wanita yang bercadar berpakaian hitam-hitam. Di sebelahnya ada apa? Plastik sampah yang warna hitam juga. Ya. Dia mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Ayo bersihkan sampahnya. Tunggu dulu, yang mana yang sampah? Na'udzubillah. Yang mana yang sampah? Di situ ada plastik hitam dan di situ ada wanita bercadar. Begitu. Yang katanya merangkul tidak memukul itu seperti itu. Yang katanya membina tidak menghina itu seperti itu. Yang katanya memakai hati tidak maki-maki seperti itu. Na'udzubillah. Omong kosong. Kenyataannya ucapan-ucapan mereka selalu menyayat hati umat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita perhatikan akhlak para pegiat Islam Nusantara ini, ternyata ya, akhlak-akhlak yang sama sekali tidak menggambarkan seorang muslim yang baik. omongannya saja Islam yang damai, enggak kayak Arab yang perang terus. Kamu bikin orang perang, ya kan? Sebelumnya Islam enggak geger, muslimin biasa-biasa. Dengan dia menyatakan pernyataan-pernyataan jadi geger, ya. Ini menimbulkan konflik di antara umat. Katanya pengen damai, Islam yang damai, tapi justru dengan pernyataan-pernyataan itu bikin orang tidak damai. Jadi omongnya saja. Mereka tidak punya akhlak, sok menuduh yang lain tidak punya akhlak, tapi mereka sama sekali akhlaknya jelek, tidak punya akhlak sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan kalau ini diteliti bab khusus akhlak mereka, omongan mereka, itu sudah satu bab tersendiri. Omongan-omongan yang kasar, omongan-omongan yang menyakiti umat, itu sudah bab tersendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kita selaku umat Islam ya tidak boleh yakni sekedar ikut-ikutan, oh sekarang ada Islam Nusantara, nampaknya bagus, ini ide bagus, ayo kita ikut. Tidak bisa. Ya, kita harus meneliti, mengoreksi, berhati-hati. Apalagi kenyataannya seperti ini. Kita harus menjauhi Islam itu, ya Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah, ikuti. Apa kata Rasul, ikuti. Sudah. Tidak usah neko-neko, enggak usah yakni macam-macam. Ya. Apa kata Allah, ikuti. Apa kata Rasul, ikuti. Apa kata para sahabatnya, ikuti. Sudah. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bila ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan dengan membaca beberapa pertanyaan yang diajukan. Semoga bisa terjawab ya. Kalau ada yang tidak terjawab, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan, mohon nasihatnya terkhusus untuk kami para wanita agar bersemangat dalam menutup aurat, karena selama ini kami bermudah-mudahan tidak memakai sarung tangan bila keluar rumah dengan alasan karena bukan pergi jauh atau safar. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa wanita telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dahulu wanita itu sebagai makhluk yang dihinakan oleh manusia, baik di kalangan Arab maupun non-Arab. Dan ini termasuk bukti bahwa Islam menentang tradisi yang jelek. Datang Islam, wanita dimuliakan, wanita dijaga, wanita dihormati. Di saat itu orang-orang Barat pun masih menghinakan wanita. Bahkan di antara mereka ada yang beranggapan wanita itu bukan manusia. Ya. Sampai di adakan suatu semacam seminar membahas wanita itu manusia atau bukan. Bayangkan, itu di masyarakat Barat sampai seperti itu. Dan juga diperjualbelikan akhirnya, ibaratnya binatang. Nah, Islam datang memuliakan wanita, diberi pahala besar ketika beramal, dilindungi dengan pakaian yang seperti itu, tertutup. Nah, sekarang malah justru wanita menjadi bahan pelecehan. Dibuka-buka pakaiannya, difoto-foto, dipajang-pajang. Ya mau. Ya, enggak malu.

Jadi ini adalah bentuk praktek ilmu kita. Ya, kalau kita enggak tahu, ya tanya kepada yang tahu supaya segera tahu. Setelah tahu, lakukan sikap yang benar. Begitu. Kalau kita enggak mau tahu, justru kita bisa terjerumus dalam suatu kesalahan. Fulan salah, enggak mau tahu. Akhirnya kita anggap dia benar terus. Akhirnya kita ikuti dia terus. Nah, naudzubillah yang seperti itu akhirnya membuat dia jatuh dalam penyimpangan. Apakah kita menanggung dosa apabila kita sudah mengenal dakwah sunnah namun kita belum bisa mendakwahkannya kepada keluarga? Ya. Dalam keadaan mereka jauh dari bimbingan agama yang benar. Menyampaikan kebenaran itu pada dasarnya fardu kifayah dan terkadang bisa menjadi fardu ain. Kalau yang ditanyakan ini apakah dia dosa, tergantung di sini. Kalau keluarga dia ya, tidak ada jalan bagi mereka untuk mengetahui yang benar kecuali engkau sebagai jalannya, maka berarti fardu ain atasmu untuk menyampaikan kepada mereka. Sehingga ketika Anda tidak melaksanakan itu, berarti berdosa. Tapi kalau sebetulnya kebenaran mungkin sampai kepadanya tanpa saya, gak mesti saya menyampaikan. Ada saudara saya yang lain, ada teman saya yang juga mungkin menyampaikan kepada dia, maka saat itu tidak menjadi fardu ain atas dia, tapi fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kalau sudah ada yang menyampaikan, kita gugur kewajiban. Ya, kalau sudah ada yang menyampaikan, gugur kewajiban. Tapi kalau tidak menyampaikan semua, dosa semua. Ya, kita sudah nggak nyampaikan, kita mengandalkan teman kita, teman kita nggak nyampaikan. Kita mengandalkan saudara kita yang lain, nggak nyampaikan juga. Akhirnya tidak ada yang menyampaikan, kayak dosa semua kalau seperti itu. Ya, jadi di sini seperti yang tadi saya katakan, lihat kondisinya, apakah penyampaian kebenaran kepada saudara tersebut fardu ain atau fardu kifayah atasnya. Kalau fardu ain dan dia tinggalkan, dia dosa. Kalau fardu kifayah dan sudah ada yang menyampaikan yang lain, maka tidak dosa. Tapi kalau tidak menyampaikan semua, dosa semua. Bagaimana adab bertanya kepada ulama atau asatidah terkait waktu, tempat, dan tata caranya? Ya. Kalau terkait dengan waktu, ya waktu berbeda-beda kesempatan yang mereka punya, tempat juga enggak mesti. Yang penting kalau mau bertanya, bertanyalah melalui SMS juga bisa, melalui telepon ya bisa, bertemu langsung juga bisa. Kalau memang sedang kurang berkenan karena kesibukannya, jangan kita paksakan. Kalau kita lihat sedang sibuk, ya jangan kita paksakan. Begitu saja. Ketika kita bisa menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Ketika dijawab, jangan menimpali dengan ungkapan-ungkapan yang seolah justru membantah. Nah, ini diantara adab-adabnya seperti itu. Ya, Allah ma'alam. Bagaimana hukumnya apabila kita mengamalkan suatu ibadah tetapi tidak mengetahui dalilnya? Kita mengamalkannya karena melihat orang alim mengamalkannya. Ini namanya taklid. Taklid tidak dikatakan mutlak tidak boleh, tapi ini terkait pula dengan orang yang melakukannya. Ada orang yang memang ada kemampuan bertanya atau kemampuan mempelajari. Bagi orang yang punya kemampuan bertanya dan mempelajari, hendaknya bertanya. Tidak cukup sekedar melihat kemudian mengikuti. Tapi bagi orang yang mau bertanya tidak bisa, mau mempelajari lebih lagi, nah bagi orang yang seperti itu dibolehkan untuk taklid. Taklidnya kepada orang yang alim, orang yang alim dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi di sini kita perlu melihat bagaimana kondisi orang tersebut. Ya. Pada dasarnya taklid itu dilarang, kita dianjurkan bertanya. Sekali lagi, di sini lihat kemampuan orangnya. Dari berbagai sisi, dari sisi yakni kemampuan ilmunya, otaknya, dan mungkin kemampuan-kemampuan yang lain, waktunya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang lain, banyak sekali tanda-tanda kemungkaran, kemunafikan pada diri seseorang. Jika tanda itu ada, apakah dikatakan munafik? Apakah kemunafikan ada tingkatannya? Ada kemunafikan yang itu kemunafikan i'tiqadi, keyakinan. Ada kemunafikan yang itu kemunafikan amali, yaitu amalan. Orang yang dikatakan munafik dalam arti betul-betul munafik apabila keyakinannya tidak beriman dengan Islam, hanya lahiriahnya. Nah, ini kita katakan munafik yang betul-betul munafik, munafik sampai ke keyakinannya. Tapi kalau hanya dalam perbuatan, yaitu misalnya dusta, ingkar janji, ya, dan sejenisnya, maka kita katakan dia memiliki sifat-sifat kemunafikan, yakni nifak amali, nifak dalam amalan. Kalaupun dikatakan oleh seseorang, oh kamu munafik, maksudnya di sini perbuatan-perbuatan munafik, bukan artinya dia punya keyakinan kemunafikan, tidak. Ya. Jadi ada kalanya orang itu memiliki ciri-ciri kemunafikan, tapi hanya pada lahiriah, secara keyakinan tetap meyakini kebenaran Islam, maka dia tetap masih mukmin. Tapi kalau sampai keyakinannya tidak mengimani Islam, itulah yang dikatakan munafik yang sesungguhnya. Mohon bimbingan untuk ikhwan yang masih kagum terhadap tokoh-tokoh hizbiyah seperti Firanda yang masih mendengarkan siaran Radio Roja. Firanda, salah satu dai Roja, dia orang yang memiliki kemungkaran-kemungkaran dalam tulisan-tulisannya yang cukup berbahaya, tidak sesuai dengan para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah. Di antara hal yang cukup berbahaya yang dia tulis adalah celaannya terhadap Syekh Rabi' dan tuduhannya terhadap Syekh Rabi' hafizahullah, bahwa Syekh Rabi tidak sesuai dengan jalannya Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh bin Utsaimin. Dianggap Syekh Rabi menyendiri, tidak sesuai dengan para ulama tersebut. Nah, ini celaan dan tuduhan. Celaan dan tuduhan. Belum lagi hal-hal yang lain yang ada di makalah tersebut. Na'udzubillah min dzalik.

Ada seorang muslim yang murtad karena menilai ayat tersebut sebagai bentuk kedustaan. Buktinya Nabi Muhammad tidak pernah menjatuhkan langit dan seterusnya. Ya, perlu kita lihat ayat tersebut. Tidak ada kedustaan pada ayat maupun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang memahami suatu ayat atau hadis yang menurut dia salah apalagi dusta, ketahuilah bahwa dia yang salah paham. Ya, kalau ada suatu ayat yang menurut dia salah atau dusta, na'udzubillah, ketahuilah bahwa dia yang tidak paham ayat. Ya, coba kita kaji ayat tersebut, tanyakan kepada ulama apa maksudnya. Nah, akan dijelaskan. Jangan dia menilai sendiri, apalagi sampai murtad karena itu. Na'udzubillah, dia sendiri yang rugi. Tidak ada satupun dari para ulama yang mengomentari ayat ini bahwa Nabi keliru, Nabi dusta, enggak ada. Tidak ada. Makanya ulama mereka punya kitab-kitab yang membahas beberapa ayat yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang, kemudian dijelaskan oleh mereka. Dianggap oleh sebagian mereka, oh ini bertentangan. Ulama kemudian mendudukkan. Di antara kitab yang seperti itu adalah karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullah, yang berjudul Daf'u Ihamit Ittirab An Ayil Kitab. Ya. Buku tersebut membahas ayat-ayat yang nampaknya bertentangan, kemudian dijelaskan ini tidak bertentangan, ini maknanya begini, itu maknanya begitu. Mulai dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas, dicari ayat-ayat yang seringkali orang keliru dalam memahami. Nah, termasuk ini, ya wallahu alam, ada enggak di kitab itu, tapi ini yang jelas kita katakan orangnya salah paham. Ya, na'udzubillah, kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad dusta, na'udzubillah. Orang musyrik saja mengakui kejujuran Rasulullah. Ya, orang musyrik yang ketika itu Allah turunkan ayat terkait mereka, enggak ada yang mengatakan Nabi dusta. Ya. Tidak ada. Bahkan mereka sebelumnya telah sepakat akan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ini naudzubillah sampai murtad karena itu, dia sendiri yang merugi. Ya, datangi para ulama, tanya. Ya. Segala sesuatu yang terkait dengan agama, kalau enggak cocok dengan akalnya, yang dituduh akal dia, yang dicurigai akal dia, bukan agamanya. Allah sudah mengatakan, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Quran itu bukan dari Allah, mereka akan dapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Kalau itu bukan dari Allah, tapi karena itu dari Allah, tidak ada perselisihan. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Jam berapa? Jam 4. Terwacan lagi. Pulang.